Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-178 dan 179 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifum min rabbikum wa rahmah فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Dan barang siapa yang mendapatkan pemaafan, mendapatkan maaf dari wali korban, maka hendaklah wali korban tersebut mengikuti pemaafan tersebut dengan baik, dengan ma'ruf. Dan hendaklah si pelaku atau si pembunuh dia membayar diat dengan cara yang ihsan. Yang demikian itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, setelah dibayar diatnya, akan tetapi dia masih membunuh si pelaku, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih, yaitu di akhirat. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum qisas itu ada haya, ada jaminan keberlangsungan hidup untuk kalian, jaminan keberlangsungan kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Telah kita baca sebagian penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Tentang ayat qisas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman na'am qisas, tentang na'am kasus pembunuhan. Bahwasannya orang yang membunuh, hukumnya adalah dibunuh lagi. Sebagai qisas, orang merdeka dibunuh ketika dia membunuh orang yang merdeka. Laki-laki dibunuh ketika dia membunuh laki-laki, demikian pula laki-laki dibunuh ketika dia membunuh perempuan. Demikian pula perempuan dibunuh ketika dia membunuh perempuan. Dan demikian pula perempuan dibunuh ketika dia membunuh laki-laki. Hamba sahaya dia dibunuh ketika dia membunuh hamba sahaya yang lain. Adapun ketika hamba sahaya atau adapun ketika seorang yang merdeka membunuh hamba sahaya, maka seorang yang merdeka tersebut tidak dibunuh. Demikian pula ketika seorang yang muslim membunuh seorang yang kafir, hukumnya na'am bukanlah qisas ya. Akan tetapi diyah ya. Dan beberapa rincian yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu ya, merujuk pada na'am pembahasan tafsir pada pertemuan yang terakhir. Sekarang karena sempitnya waktu, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang masih tersisa tentang ayat ini. Qala Asy-Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala annal asla wujubul qawad fil qatl. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya hukum asalnya adalah wajibnya na'am qawad di dalam kasus pembunuhan, wajibnya qisas ya, dalam pembunuhan, bahwasannya si pembunuh dia dibunuh lagi. Ini hukum asalnya. Wa anna diyata badalun an, sedangkan diyat itu adalah sebagai gantinya. Diat itu sebagai ganti dari na'am hukuman dibunuh. Yaitu ketika seorang pembunuh mendapatkan maaf dari wali korban atau wali orang yang dibunuh. Maka dia tidak dibunuh lagi, akan tetapi diwajibkan membayar diat. Falihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya ya, yaitu dari wali korban ya, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya itu dari wali korban ya, ai afa waliul maqtul anil qatil ila diyah, yaitu wali korban dia memaafkan pembunuh ya, sehingga si pelaku atau si pembunuh tidak dikisos, tidak dibunuh lagi, akan tetapi diganti dengan pembayaran diat. Au afa ba'dul awliya, atau sebagian wali korban memaafkannya. Jadi sama saja, semua wali korban memaafkannya atau sebagian wali korban memaafkannya. Fa innahu yaskut al-qisas, maka gugur kewajiban qisas ketika sebagian wali korban atau orang yang dibunuh memaafkan si pembunuh. Jadi cukup walaupun hanya sebagian wali korban yang memaafkan. Cukup untuk menggugurkan qisas. Wa tajibu ad-diyah, akan tetapi wajib membayar diyat. Wa takunu al-khayra fil qawad wa ikhtiyari diya ila al-wali. Nah, sehingga jadilah na'am pemilihan diyatnya kepada wali. Jadi yang menentukan na'am ini dibunuh lagi atau bayar diyat ya, itu dikembalikan kepada wali. Itu wali korban. Nah, faidha afa anhu wajaba alal wali ay waliyul maqtul an yatba alqatil. Dan apabila wali korban dia memaafkan si pembunuh, maka wajib bagi wali korban ini ya, untuk mengikuti pemaafan yang telah dia berikan kepada si pembunuh ya, dengan baik. An yatba al-qatil bil ma'ruf, dia mengikuti na'am pemaafan tersebut ya, dengan baik. Yaitu dia menuntut diat ya, kepada si pembunuh ya, dengan cara yang baik. Min ghairi an yashuqqa alaih, yaitu dengan cara ya, tidak memberat-beratkan kepada si pembunuh ya, tidak mendesak-desak ya. Nah, harus sekarang dibayarnya misalkan ya. Wala yahmiluhu ma la yutik, dan jangan membebani kepada si pembunuh dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Bal yuhsinul iqtida wat talab wala yuhrijuh. Bahkan yang harus dilakukan oleh wali korban adalah dia na'am berbuat baik ketika menuntut ya, atau ketika meminta kepada si pembunuh. Wala yuhrijuhu, dan tidak memberat-beratkan si pembunuh. Nah, ini jika si wali korban memaafkan si pembunuh, ya, maka dia hendaknya mengikuti pemaafan tersebut dengan baik. Nah, ketika menuntut diat, maka tuntutlah dengan baik, tanpa memberat-beratkan dan tanpa memikulkan beban kepada si pembunuh dengan sesuatu yang tidak bisa dia pikul. Ya. Bahkan berbuat ihsanlah ketika na'am menuntut ya, atau ketika meminta diat tersebut, dan tidak memberat-beratkan. Wa 'alal qatil, sedangkan bagi si pembunuh ketika telah mendapatkan maaf dari wali korban ya, wa adaun ilaihi bi ihsan, hendaklah dia membayar diat dengan cara yang ihsan. Dia sudah mendapatkan maaf ya, karena dia tidak dibunuh karena sebab pembunuhan yang dia lakukan, dimaafkan oleh wali korban tetapi bayar diat. Maka hendaklah si pembunuh dia membayar diat atau menunaikan diat yang wajib dia tunaikan dengan cara yang ihsan, ya, diberikan kepada wali korban. Min ghairi mutlin wala naqsin, tanpa menunda-nunda. Ya. Kalau memang sudah ada uangnya, nah untuk membayar diat, bayar. Tidak ditunda-tunda dan tidak diulur-ulur waktunya. Wala naqsin, dan tidak dikurang-kurangi. Ya, sesuai dengan perjanjian. Wala isa'atin fi'liyatin au qawliyah, dan tanpa berbuat buruk, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Fahal jaza'ul ihsani ilaihi bil afwi illal ihsan bihusnil qadha'. Bukankah balasan na'am ihsan yang dilakukan kepadanya dengan dia dimaafkan ya, bukankah na'am pembalasan ihsan tersebut dengan cara juga dengan berbuat ihsan kepada si wali korban, yaitu dengan membayar diat dengan cara yang baik, yaitu ketika si wali korban telah memaafkan si pembunuh, cukup membayar diat. Ini sudah mendapatkan maaf ya. Maka hendaklah si pelaku atau si pembunuh dia juga membalas kebaikan si wali korban dengan cara yang baik, yaitu dengan cara dia membayar diat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jika telah ada, tidak ditunda-tunda, tidak diulur-ulur waktunya, dan tidak dikurang-kurangi ya. Segera dibayarkan kepada wali korban. Wahada ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhimamin nas lil insan. Maka yang seperti ini diperintahkan dalam setiap perkara yang menjadi tanggungan-tanggungan manusia. Seorang memiliki tanggungan terhadap orang lain. Ima tanggungan diat atau tanggungan yang lainnya. Maka hendaklah ditunaikan tanggungan tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Ketika dia berhutang misalkan ya. Nah, dan telah bisa atau telah dapat untuk membayarnya misalkan ya. Maka segera dibayarkan. Ma'murun man lahul haqqu bil ittiba' bil ma'ruf. Diperintahkan bagi orang yang memiliki hak. Nah, dia memiliki hak. Diperintahkan baginya untuk mengikuti dalam penuntutan hak tersebut dengan cara yang baik. Wa man 'alaihil haq, dan barang siapa yang wajib menunaikan hak orang lain bil adabil ihsan, maka hendaklah dia menunaikannya dengan cara yang ihsan. Segera ditunaikan. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Wa fi qawlihi, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman 'ufiya lahu min akhihi tarqiqun wa hathun 'alal 'afwi ila diyah. Dalam firman Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, yaitu dari wali korban. Di dalam ayat ini terdapat tarqiq, kelembutan, wahas dan anjuran, alal afwi iladiyah, anjuran untuk memaafkan si pembunuh, ya, agar cukup sekedar membayar diat saja. Ini anjuran. Anjuran dari Allah, naam, sebagai kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ya, untuk memberikan maaf kepada si pembunuh. Nah, agar si pembunuh cukup untuk membayar diat. Wa ahsan min dzalika al-afwu majanan, dan yang lebih baik dari itu, lebih baik dari pembayaran diat, ya, nah, adalah al-afwu majanan, memberikan maaf secara majanan, secara cuma-cuma, gratis, ya, memaafkan kepada si pembunuhnya. Apalagi jika si pembunuh tersebut, naam, betul-betul terbukti dan terlihat taubatnya, ya, betul-betul menyesali apa yang dia lakukan. Nah, ya, maka yang lebih baik dari itu semua, daripada naam tadi, ya, diat, ya, sesuai dengan kesepakatan, yang lebih baik dari itu adalah al-afwu, memaafkannya majanan, dengan cara yang naam cuma-cuma atau gratis. Wa fi qawlihi akhihi, kemudian dalam firman Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi, dari saudaranya, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, yaitu wali korban. Kalimat akhihi dalilun ala anil qatil la yakfur, ini dalil bahwasannya si pembunuh tidak menjadi kafir karena sebab kejahatannya membunuh, ya, namun dia adalah pelaku dosa besar, bukan kafir. La yakfur biha fa'iluha, tidak menjadi kafir orang yang melakukan pembunuhan. Li'anna al-murad bil ukhuwah huna ukhuwatul iman, karena ini maksud dengan persaudaraan di sini, ya, mendapatkan maaf dari saudaranya. Ini maksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan seiman, seislam. Falam yakhruj bil qatli minha, maka si pembunuh tidak keluar dari keimanan, dari keislaman, ya, karena sebab membunuh saudaranya. Nah, akan tetapi dia adalah fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, nah, yang wajib untuk bertaubat. Khilafan, naam, litakfiriyin, ya, wal khawarij, berbeda dengan orang-orang takfiri dan orang-orang khawarij yang mereka berkeyakinan bahwasannya pelaku dosa besar, ya, itu keluar dari Islam, pembunuh atau yang berzina atau yang minum khamar, ya, dan seterusnya dari dosa-dosa besar, ya, pelakunya keluar dari Islam. Maka ini adalah akidah yang batil. Ini akidah yang batil. Adapun manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ya, dosa-dosa besar yang seperti ini, membunuh, zina dan seterusnya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi dia adalah mukmin atau muslim yang lemah keimanannya, masih muslim tapi lemah keimanannya. Demikian pula tentang masalah dosa membunuh, ya, ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, nah, kecuali jika dia menghalalkan. dia berkeyakinan bahwasanya membunuh muslim itu halal. Ya. Nah, maka menghalalkan, nah, membunuh seorang muslim, ya, meyakini bahwasanya nah, muslim itu halal dibunuh, ya, ini pemikiran kekufuran, ya. Nah, pemikiran kekufuran yang jika telah sampai kepadanya hujjah, ya, nah, syarat-syarat pengkafiran, ya, kemudian dia masih tetap di atas keyakinan tersebut, maka dia kafir. Ya. Karena telah menghalalkan atau meyakini halalnya darah seorang muslim. Kemudian, kalau perbuatan membunuh saja itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, wa min babi aula anna sa'irul ma'asi allati hiya dunal kufur, maka apalagi nah kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang di bawah kekufuran. Nah, minum khamar, ya, atau zina, ya, atau yang lainnya, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Nah, itu la yakfur biha fa'iluha, pelakunya tidak menjadi kafir karena sebab melakukan dosa besar tersebut. Wa inna ma yanqusu bidzalika imanu, hanya saja na'am berkurang keimanannya, yaitu dia seorang mukmin yang lemah keimanannya. Wa idza 'afa awliya'ul maqtul aw 'afa ba'dhum uhtukina damul qatil, apabila wali korban dia memaafkan atau sebagian wali korban memaafkan si pembunuh, uhtukina damul qatil, maka terjaga darah si pembunuh. Ya, kalau sudah dimaafkan oleh semua wali atau sebagian wali korban, maka terjaga darah si pembunuh. Nah, tidak boleh menumpahkan darah si pembunuh, ya, karena sudah dimaafkan. Wasara ma'sufan ma'suman minhum wa min ghairihim, maka jadilah si pembunuh tadi terjaga darahnya baik dari wali korban atau dari selain wali korban. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, faman i'tada ba'da dzalika ay ba'da al'af, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, yaitu setelah memberikan maaf, ya, tetapi wali korban nah masih tetap membunuh si pembunuh, ya, padahal telah memberikan maaf dan telah mendapatkan bayaran diat, ya, akan tetapi masih tetap membunuh si pembunuh, falahu azabun alim, maka dia bagi dia azab yang pedih. Ay fil akhirah, yaitu di akhirat. Di akhirat bagi dia azab yang pedih. Nah, karena sudah dibayar diatnya, kok masih membunuh si pembunuh. Ya. Nah, mestinya ketika telah dimaafkan atau telah mendapatkan maaf dan telah dibayarkan diat kepadanya, tidak boleh membunuh si pembunuh tersebut. Jika masih dibunuh padahal telah dibayar diatnya, maka ancaman Allah, falahu adzabun alim, bagi dia azab yang pedih di akhirat nanti. Wa amma qatluhu wa adamuhu fayu'khadhu mimma taqaddam. Adapun na'am si wali korban ini yang masih tetap membunuh si pembunuh padahal telah dibayar diatnya, apakah dia dibunuh lagi ataukah tidak dibunuh lagi, ya. Fayu'khadhu mimma taqaddam, maka diambil hukumnya dari penjelasan yang telah berlalu. Li'annahu qutila mukafian lahu. Karena orang ini dia na'am dibunuh, ya, karena sebagai kisos, ya, atau balasan atas pembunuhannya atau pembunuhan yang dia lakukan. Fayajibu qatluhu bidzalik, maka juga dia wajib untuk dibunuh lagi. Ya. Nah, jadi na'am Syekh rahimahullahu taala, ya, nah, berpendapat jika wali korban, ya, dia telah dibayarkan diatnya, sudah menerima diat, kemudian masih membunuh si pembunuh, ya, ya, maka wajib, nah, ya, bagi dia juga dikisos. Nah, dia wajib dikisos karena dia telah membunuh orang yang telah membayar diat. Nah, maka si wali korban pun jika membunuh si pembunuh yang telah membayar diat, ya, maka dia juga dikisos. Ya. Nah, atau nah membayar diat lagi. Nah, jika mendapatkan maaf dari wali si pembunuh yang telah membunuh tadi. Wa amma man fassara al-'adzab al-alim bil qatl, adapun orang yang menafsirkan makna azab yang pedih di atas adalah dengan dibunuh lagi, ya. Itu wali korban yang telah mendapatkan pembayaran diat kemudian dia masih membunuh si pembunuh, ya. Sehingga dia diancam dengan azab yang pedih, ya. Ada yang menafsirkan azab yang pedih di sini adalah al-qatl, dibunuh lagi di dunia. Fa inal ayata dulu ala annahu yata'ayyan qatluh. Karena ayat menunjukkan, na'am, wajib dia untuk dibunuh. Wa la yajuzul afu anhu, dan tidak boleh dimaafkan. Na'am. Kalau i'tida tadi. Na'am. Wa bidzalika qala ba'du al-ulama, dan dengan pendapat inilah sebagian para ulama berpendapat. Wassahih al-awwal, akan tetapi yang sahih yang pertama. Pendapat pertama yaitu apa? Nah, pendapat boleh dimaafkan dengan syarat membayar diyat. Li'anna jinayatahu la tazid ala jinayati ghairihi, karena kejahatan yang dilakukan tidak melebihi kejahatan orang-orang lain, ya, karena sama-sama membunuh. Nah, mafhum ya? Ini masalah terakhir yang beliau sebutkan. Wali korban yang dia membunuh si pembunuh, ya, setelah si pembunuh ini membayar diat. Jadi wali korban ini memaafkan si pembunuh. Kemudian si pembunuh membayar diat, ya, sesuai dengan kesepakatan. Setelah membayar diat, maka wali korban ini masih membunuh. Ya. Nah, enggak puas dia. Nah, padahal sudah ada perjanjian. Nah, bayar diat, tapi masih enggak puas. Akhirnya masih bersikeras membunuh si pembunuh padahal sudah mendapatkan diat. Maka balasan untuk wali korban ini yang masih membunuh pembunuh yang sudah membayar diat, balasannya azabun alim, azab yang keras, azab yang pedih. Nah, azab di dunia dengan cara dia dikisos lagi, ya. Nah, dibunuh, ya. Nah, azab di akhirat disiksa di dalam an-nar. Nah. Dan sebagian para ulama berpendapat, na'am, wali korban yang melakukan tindakan seperti ini, ya, masih membunuh orang, masih membunuh si pembunuh yang telah membayar diat, ya, dia enggak boleh dimaafkan ini katanya. Sebagian para ulama berpendapat orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Nah, harus dikisos lagi, harus dibunuh. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat sama dengan kasus pembunuhan si pembunuh ini. Artinya boleh dimaafkan, boleh dikisos dan boleh dimaafkan dengan syarat membayar diat. Nah, sehingga wali korban yang melakukan tindakan melampaui batas sehingga dia masih membunuh si pembunuh yang sudah membayar diat, ya, maka dia dibunuh atau dimaafkan dengan membayar diat. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, karena kasusnya sama, pembunuhan. Dan sebagian para ulama berpendapat, nah, wali korban yang melakukan hal seperti itu hanya satu pilihan, dibunuh saja, nggak boleh dimaafkan, ya. Nah, karena sudah sangat berlebihan, ya, sudah menerima diat pembayaran masih membunuh, ya. Namun yang sahih, ya, boleh dikisos, dibunuh dan boleh dimaafkan. Nah, dengan cara, nah, pembayaran diat sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص. Untuk lebih panjang lebarnya tentang masalah qisas, ya, masalah na'am hukum bagi si pembunuh, ya, insyaallah bisa antum baca dalam kitab-kitab fikih, ya, dan insyaallah nanti akan kita lalui mungkin dalam kitab fikih muyasar, ya, nah, atau kitab fikih yang lain. Nah, secara rinci, ya, nah, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, ya, ketentuan-ketentuannya, dan seterusnya. Baik. Nah. Adapun sini beliau, rahimahullahu ta'ala, ya, karena konteksnya adalah tafsir ya, sehingga membahas dengan ringkas tetapi padat. Nah, summa bayyana ta'ala hikmatahu al-'azima fi mashru'iyatil qisas. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, summa bayyana ta'ala hikmatahu al-'azima fi mashru'iyatil qisas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah yang agung dalam pensyariatan qisas. Allah menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya qisas. Apa hikmahnya? Faqala, Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada hayah. Nah, ada kehidupan, yaitu jaminan keberlangsungan kehidupan untuk kalian. Aitan haqinu bidzalika dima, yaitu akan terjaga darah-darah manusia. Watan qomi'u bihil ashqiya, dan akan terkekang orang-orang jahat yang ingin berbuat jahat. Karena dia mikir-mikir kalau mau bunuh orang. Karena hukumannya dia dikisos, dibunuh lagi. Atau membayar diat yang begitu besar. Li'anna man 'arafa annahu maqtul idza kutil la yakad yasdur minhul qadl. Karena orang yang tahu bahwasanya dia akan dibunuh jika dia membunuh orang lain, maka hampir tidak akan muncul pembunuhan. Maka hampir tidak akan muncul kasus pembunuhan kalau diberlakukan hukum qisas atau minimalnya mengurangi kasus pembunuhan ya. Ketika apa? Diamalkan atau diaplikasikan hukum qisas dalam kehidupan sehari-hari. Akan terjaga darah-darah manusia ya. Dihargai, dihormati darah-darah manusia. Orang-orang jahat akan takut ketika mau membunuh ya. Karena dia tahu dia akan dibunuh lagi jika dia membunuh. Wa idza ru'iyal qatil maqtulan in za'ara bidzalika ghayruhu wan zajara. Dan apabila diperlihatkan bahwasannya si pembunuh itu dibunuh ya, maka orang lain akan merasa takut dan akan terjegah, akan tercegah ya, terhalangi dari keinginan membunuh orang lain. Jadi misalkan hukuman had diperlihatkan kepada manusia, dilakukan hukum qisas di tengah lapangan, disaksikan oleh kaum muslimin. Orang ini dibunuh. Kenapa? Karena dia telah membunuh fulan bin fulan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian misalkan. Terbukti dia yang membunuh ya. Dengan sadar dan seterusnya. Maka dia dibunuh di tengah lapangan. Atau di tempat ditegakkannya hukuman had yang telah ditentukan oleh penguasa ya. Dengan diperlihatkan hukuman had kepada kaum muslimin, maka in dza'ara bidzalika ghairuh. Maka orang lain akan merasa takut. Karena dia tahu akan dibunuh dengan cara seperti ini, dengan disaksikan oleh orang banyak ketika dia membunuh orang lain. Ya, takut. Sehingga akan tercegah dari kejahatan membunuh. Tercegah. Ini hikmah disyariatkannya apa? Hukum qisas. Falau kanat 'uqubatul qatil ghairul qatl. Apabila hukuman bagi si pembunuh itu bukan qisas, bukan dibunuh lagi ya, lam yahsul inkifafu syarr, maka tidak akan terwujud ya inkifafu syarr ya, tidak akan terwujud ya keinginan manusia untuk meninggalkan keburukan ya, tidak akan terwujud perbuatan tarkusyar, meninggalkan keburukan. Karena yang kita inginkan kan hilangnya keburukan, ditinggalkannya perbuatan yang buruk, pembunuhan, pencurian dan seterusnya. Tapi kalau tidak diberlakukan hukuman qisas kepada si pembunuh, ya maka tidak akan terwujud ini. Nah, kalau dalam bahasa kita tidak akan terwujud, nah apa? Keamanan, kedamaian. Nah, ya, manusia masih merasa takut, ya, nah untuk dibunuh oleh orang lain. Nah, karena hukuman bagi si pembunuh ringan. Nah, ya. Adapun jika diberlakukan hukum qisas, orang yang membunuh maka dibunuh lagi, ya. Maka nah akan tercegah, ya, keinginan untuk membunuh orang lain. Ya. Akan terjaga darah-darah manusia. Nah. Namun jika hukuman bagi si pembunuh itu bukan dibunuh lagi, ya, maka tidak akan terwujud naam keamanan. Alladhi yahsul bil qatl. Lam yasul inkifafu syarr alladhi yasulu bil qatl. Nah. Tidak akan terwujud keamanan, ya. Nah, yang keamanan tersebut sebenarnya bisa terwujud ketika apa? Diberlakukan hukum qatl, hukum qisas. Ya. Bunuh dibayar dengan dibunuh lagi. Wa hakadha sa'irul hudud asy-syar'iyyah, maka demikian juga seluruh hukuman-hukuman had yang syar'i yang lainnya. Fiha minan nikaya wal inzijar. Dalam hukuman had itu, ya, yang mabuk dicambuk, yang berzina, naam, dirajam jika dia telah menikah, ya, dan seterusnya dari hukuman-hukuman had, ya, maka padanya ada innikaya dan inzijar, ya, padanya ada naam tindakan preventif, ya, pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan. Ma yadullu ala hikmatil hakim al-ghaffar. Yang ini semua menunjukkan hikmah yang agung dari zat yang maha hakim, yang maha ghaffar. Dari zat yang maha bijaksana dan maha pengampun. Yaitu hikmah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan disyariatkannya hukuman qisas. Nah, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, kecuali jika wali korban memaafkan. Nah, sehingga cukup dengan membayar diyat. Wa nakkara al-hayat li ifadati ta'zim wa takfir. Kemudian kalimat hayat, walakum fil qisasi hayatun, kalimat hayatun di sini dengan disebutkan dengan bentuk nakirah, ya. Nakirah, nakirah itu umum. Karena kata ada kata yang nakirah, ada kata yang ma'rifah. Ya. Kalau yang nakirah masih umum, kalau ma'rifah sudah tertentu. Nah, insyaallah dipahami oleh orang yang sudah belajar nahwu, ya. Nah, kalimat al-hayah itu dinakirahkan, ya. Dilafadkan secara nakiroh dengan bentuk umum liifadati ta'zim wa takfir, untuk memberi faedah ta'zim, pengagungan dan at-takfir. Naam, membanyakkan. Maksudnya apa? Dalam syariat qisas padanya ada hayah, ya, ada kehidupan, sehingga kehidupan betul-betul dihargai, ya. Naam. Walamma kana hadzal hukmu la ya'rifu haqiqatahu illa ahlul uqul atau hikam, ya. Walamma kana hadzal hikam la ya'rifu haqiqatahu illa ahlul uqul al-kamilah wal albab al-thaqilah khassahum bil khitab duna ghairihim atau hukum di sini. Walamma kana hadzal hukm, dan ketika hukum ini yaitu hukum qisas, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, ketika hukum qisas ini tidak mengetahui hakikatnya kecuali ahlul uqul al-kamilah, kecuali orang-orang yang berakal dengan akal yang sempurna, ya, orang-orang yang berakal yang menggunakan akalnya untuk berpikir, ya. Nah, karena hanya mereka yang bisa memahami hakikat hukum ini, ya. Nah, bermanfaatnya, berfaedahnya hukum ini, ya. Sehingga Allah mengkhususkan arah pembicaraan atau khitab kepada mereka, orang-orang yang berakal, ya, yang menggunakan akalnya dengan baik. Duna ghairihim, bukan kepada orang yang tidak berakal. Nah, karena kalau orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik akan mengatakan apa? Oh, ini naam apa ini melanggar hak asasi. Ya. Nah, Ini apa ini, hukum apa kok nyawa dibayar dengan nyawa? Ya. Hukum apa ini? Nah, apa hikmahnya? Nah, ini, nah, orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Maka ketika hukum kisos ini tidak mengetahui hakikatnya kecuali orang-orang yang berakal dengan akal yang sempurna, yang menggunakan akalnya untuk memikirkan hikmah-hikmah, ya, sehingga Allah khususkan arah pembicaraan kepada ahlul uqul, kepada orang-orang yang berakal, bukan kepada selain mereka. Wa hadha yadullu ala anna Allah ta'ala yuhibbu min 'ibadihi an ya'malu afkarahum wa uqulahum fi tadabburi ma fi ahkamihi min al-hikam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hambanya itu menggunakan fikirannya dan akalnya untuk mentadabburi, menghayati hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Naam. Menghayati dari hikmah-hikmah dari disyariatkannya hukum-hukum Allah tersebut. Wal masalihid dalla ala kamalih, dan demikian pula maslahat-maslahat yang menunjukkan terhadap sempurnanya hukum tersebut. Wa kamali hikmatihi wa hamdihi wa adlihi wa rahmatihi alwasi'ah, dan sempurnanya hikmah dari Allah dan na'am pujian bagi Allah dan keadilan dan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man kana bihadhil masabah, dan barang siapa yang kondisinya seperti ini, ya, dia berakal dan menggunakan akalnya untuk memikirkan hikmah-hikmah hukum yang telah Allah tetapkan, diantaranya hukum kisos, ya. Nah, qad istahaqqal madhu bi annahu min dawil albab alladhina wajjaha ilaihim alkhitab wa nadahum rabbul arbab. Dia berhak untuk mendapatkan pujian, ya, mendapatkan pujian bahwasanya dia adalah dawul albab. Dia adalah orang-orang yang memiliki albab, orang-orang yang berakal, yang Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan pembicaraan kepada mereka. Dan Allah seru na'am mereka, ya. Sehingga Allah katakan apa tadi? Naam. Walakum fil kisosi hayatui ya ulil albab. Dan dalam hukum kisos tersebut ada hayat bagi kalian, wahai ulil albab. Naam. Allah khususkan. Naam. Arah pembicaraan kepada ulul albab, orang-orang yang berakal. Wahai orang-orang yang berakal, dalam hukum kisos itu ada hayat, ada hikmah yang besar. Ya. Di antaranya hikmah keberlangsungan hidup kalian, ya, darah terjaga, ya, dan orang akan tercegah dari naam keinginan untuk membunuh orang lain, ya. Nah, dan yang bisa memikirkan hikmah naam hukum kisos ini hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik, nah, yang akalnya mencocoki apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan liqaumi yaqilun. Maka dengan itu, naam, cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang berakal, yaitu yang menggunakan akalnya dengan baik. Nah, untuk merenungi, menghayati hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Oke, bahwasanya ternyata dalam hukum kisos, nyawa dibayar dengan nyawa ini ada hikmah yang besar, yang agung. Terjaganya darah manusia, ya, tidak gampang ditumpahkan. Nah, orang-orang jahat akan merasa naam atau akan berpikir sekian kali ketika ingin membunuh orang lain, ya, karena dia tahu dia akan dibunuh lagi, ya. Nah, ini diantara hikmah-hikmahnya, akan terwujud kedamaian, ya, akan terwujud keamanan, nah, dan seterusnya. Wa qauluhu, demikian kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang naam terakhir dalam ayat ini, ya, la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam hukum qisas, ya, itu terdapat hayah, jaminan keberlangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat la'allakum tattaqun wa dzalika anna man 'arafa rabbahu wa 'arafa ma fi dinihi wa syar'ihi min al-asraril 'azimah wal hikamil badi'ah wal ayatir rafi'ah aw jabalahu dzalika an yanqada li amrillah wa yu'adzim ma'asih fayatrukuha fayastahiqqu bidzalika an yakuna minal muttaqin. Naam. Yang demikian, naam. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Naam, karena orang yang mengetahui tentang Rabb-nya dan mengetahui, naam, tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalamnya terdapat asrar azimah, ya, rahasia-rahasia yang agung dan hikmah-hikmah yang indah dan ayat-ayat yang tinggi, ya. Jadi orang yang, naam, mengenal Allah dan mengenal rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang indah, naam, dalam agama Allah dan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Orang seperti ini au jabalahu dzalika an yaqada li amrillah, mengharuskan dia untuk tunduk terhadap perintah Allah. Naam. Wa ya'dhim ma'asihi fayatrukuha, dan dia akan menganggap, naam, besar perbuatan maksiat kepada Allah. Dia akan menganggap ini perbuatan yang besar, ya, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Yaitu dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Faistahik bidzalika an yakuna minal muttaqin, maka sehingga dia berhak, naam, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia berhak untuk mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, karena dia taat terhadap perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari ayat yang ke-179, naam, dari surat Al-Baqarah, naam, dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.